Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Ikhwatillah rahimanul wa iyyakum, dalam kesempatan yang lewat telah kita bahas tentang dua jenis ma'iyah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada ma'iyah ammah dan ada ma'iyah khasah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya secara umum, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersama semua hambanya baik mukmin ataupun kafir, dalam artian Allah mengetahui dan mengawasi mereka. Dan di samping itu ada juga ma'iyah khasah, itu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang bersifat khusus, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersama sebagian hamba-hambanya, yaitu hamba-hamba yang beriman, yang ihsan, yang dan semisal itu, dengan pertolongan dan bantuan, dengan menolong dan membantu mereka. Maka berikut ini masih pembahasan seputar ma'iyah. Perdana falau kana qala al-mu'allif wa al-mu'allif falau kana ma'da al-ma'iyata annahu fi dhatihi fi kulli makanin tanaqada khabaru wa ta'yidihi duna ulaika. Wa qawluhu ta'ala wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun, ay huwa ilahun man fis samawati wa ilahun man fil ardi, kama qala ta'ala wa lahul masalul a'la fis samawati wal ardi wa huwa al-'azizul hakim. Wa kadhalika qawluhu ta'ala wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi, kama fassarahu awwalul ilmi ulul ilmi kal imami ahmada wa ghairihi annahu al-ma'budu fis samawati wal ardi wa jama'a salaful ummati wa a'immatiha wa a'immatuha anna rabb ta'ala bi anna ba'inun min makhluqatihi yusafu bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafa bihi rasuluhu wasafa bihi rasuluhu alayhi afdalu salati wa akmalu salami min ghairi tahrifin wala ta'thirin wa min ghairi takyifin wala tamthilin yusafu fi sifatil kamali duna sifatin naqsi wa ya'lamu annahu subhanahu laysa kamithlihi shay'un wa la kaqawlihi fi shay'in min sifatil kamali kama qala Allahu ta'ala qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad kamula fi ilmihi al-azimu alladhi kamula fi azamatihi al-qadirul kamilu fi qudratihi al-hakimul kamilu fi hikmatihi al-sayyidul kamilu fi سؤدته. وقال ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم هو الذي لا جوف له والأحد الذي لا نظير له فاسمه الصمد يتضمن اتصافه

dan tidak ada pada diri Allah sifat kekurangan sedikit pun, kemudian ditambah dengan Al-Ahad, maka tidak ada satu pun makhluk yang serupa dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, waqad basatna al-kalam, dan kami telah memberikan penjelasan panjang lebar tentang hal ini di tafsir hadis surah, ya, berkaitan dengan tafsir surat Al-Ikhlas, dan bahasanya surat Al-Ikhlas itu seperti dengan seperti Al-Quran dalam satu buku tersendiri. Itu satu buku yang judulnya Bayanu Ahlul Ilmi Wal Iman Bi Anna Kul Huwallahu Ahad Ta'dilu Surat Al-Quran. Sebenarnya punya risalah khusus panjang lebar isinya tentang tafsir surat Al-Ikhlas dan penjelasan kenapa kok surat Al-Ikhlas dan apa sebabnya kenapa surat Al-Ikhlas disebut seperti Al-Quran. Kemudian berikutnya kita akan masuk pasal pembahasan tentang perlunya dibedakan iradah syar'iyah dan iradah kauniyah, al-amr al-kauni dengan al-amr ad-dini, al-qada ad-dini dan qada kauni. Ini sedikit. Al-amriyati diniyati Yusil layla nahara yadlubuhu hatitha wa syamsa wal kamara wal nujuma musakharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin wa huwa subhanahu khaliqu kulli syai'in wa rabbuhu wa malikuhu la khaliqa ghayruhu wa la rabba siwahu ma syaa Allah ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun كل ما في الوجود من حركة وسكون وبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله وأمر بالتوحيد والإخلاص ونهى عن الشرك بالله وأعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ثم قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يتعامى معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك وأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم.

tak boleh atas dalilnya. Kan atas dalilnya. Atas dalilnya. Jadi kalau kamu takwil tidak atas dalilnya, boleh. Kalau aku kamu punya memberikan takwil yang berdalil, ya tak masalah. Boleh takwil yang berdalil. Ya tak boleh, ya tak berdalil. Kalau tidak ditakwil demikian, nanti kontak.